Baik, bismillah, masya Allah. Qala malik rahimahullah ta'ala, alamatul khabdi, tanda-tanda khabat, tanda-tanda jer. Bisa bilang khabat, bisa juga bilang jer, tergantung. Ya, antara istilah orang Basri atau orang apa? Kufah. Mudah saja perkaranya, bisa. Bisa kita bilang alamatul khabdi, bisa juga kita bilang alamatul al-jari. Bisa, alhamdulillah, masya Allah. Alamatul khabdi, kata beliau, walil khabdi salatu alamatin. Untuk khabat ada tiga tanda. Kalau kata itu di khabat, maka tiga tandanya. Ingat ini. Semua kata yang di khabat tidak keluar dari tiga tanda ini. Tidak ada yang keluar. Kalau keluar dari ini, maka ketahuilah ini kata tidak di khabat. Ini cara supaya memudahkan kita baca kitab, ya, mudah diingat. Kata beliau, al-kasratu wahil aslu. Kasro itu aslinya. Kalau dia kata di jar, maka tanda aslinya adalah siapa? Kasro. Wal ya wal fathah wahuma naibatani anil kasro. Dan ya dan fathah itu keduanya adalah pengganti dari kasro. Tanda pokok itu adalah kasro. Tapi bisa juga di fathah, bisa juga pakai apa? Ya. Di mana siapa saja yang begini, kita lihat. Kata beliau rahmatullah ta'ala, mawadi'ul kasro. Tempat-tempatnya kasro. Fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil khabdi fi salasati mawadi'a. Masya Allah. Adapun kasro maka menjadi tanda untuk khabat pada tiga tempat. Tentunya berdasarkan penelitian semuanya. Ini ilmu bahasa Arab semuanya berdasarkan penelitian. Paham ini? Dari awal sampai akhir. Ini ilmu lughah. Ilmu bahasa Arab itu dibangun di atas apa? Penelitian saja. Kan dia tidak ada dibilang dalil Quran, sunnah seperti fikih. Paham? Semua ilmu isinya dalam bahasa Arab ini, semuanya penelitian. Ulama bahas setelah teliti, oh kalau begini, begini. Iya. Dia ada tiga tempat. Di mana itu? Pertama, fil ismil mufrad al-munsharif. Pada isim mufrad tapi yang bertanwin saja. Karena kalau tidak bertanwin lain lagi tandanya. Paham? Khusus kalau di jar ini pada isim mufrad tapi syaratnya bertanwin. Bertanwin. Ya, nah contoh bismillahirrahmanirrahim. Ini semuanya bertanwin. Bismi ismin. Allah sudah kemarin ilahun. Ar-Rahman, Rahman. Rahmanun, Rahmanin, Rahmanan. Paham? Ar-Rahimi sama, Rahimun. Semua bertanwin ini. Semua apa? Bertanwin. Iya. Ulaika ala hudan. Ini juga bertanwin. Cuma alamat jarnya apa ini? Alamat jarnya apa? Hah? Kasro, muqaddaro. Cuma perlu untuk ingat itu, saudara. Masya Allah, ini kadang. Orang, kadang kita tidak tahu kenapa bisa begitu ya. Iya. Ini ala hudan. Ini kata. Ala hudan. Kenapa bisa begini? Tanwin. Iya. Asalnya ini ala huda. Asalnya ala huda. Biasa begini saja. Huda. Cuma kan tidak beral. Maka ada tanwinnya di sini. Paham? Iya. Ala huda, aslinya ala hudan. Dibang. Ini tanwin. Sebagaimana antum bilang, ya? Hadyun kalau dimunculkan ya-nya, ya? Kan ini huda aslinya huda huda yun. Huda yun. Paham aslinya? Aslinya ini huda aslinya apa? Huda yun begini. Hudayun. Tapi kenapa ya-nya jadi alif? Kena koedah soro. Bang. Hudayun. Aslinya. Cuman ada ya berharokat. Sebelumnya fathah. Diganti apa? Alif. Jadilah hudan. Kan ini jadi alif. Jadi alif. Kena koedah. Bang. Hapus ya-nya. Jadinya apa? Hudan. Bang. Ya kita mudah sukun. Apa dua sukun? Alif dan nun. Paham? Paham? Hanya saja mereka bilang, kalau waw sama ya, hilang kalau ketemu dua sukun. waw sama ya, kalau ketemu dua sukun apa? Hilang. Tapi kalau alif tidak dihilangkan, karena bisa di alif dikedepankan saja nunnya. Jadinya apa? Di sini saya nunnya. Jadinya apa? Hudan. Seperti antum bilang, rojulun, rojulun. Kalau tanwin kan ada alif. Rojulan. Paham? Rojulan. Ada alif setelah nun? Rojulan. Ada alif? Alif itu dimaafkan, tidak masalah. Padahal situ ketemu dua sukun, tapi tidak hilang. Dipahami ini. Mereka bilang rojulan asama hudan. Sekarang yang ana ingin katakan, ingin kestaan tuh bahwa ini hudan, ini sebenarnya fathah tanwin yaitu adalah nun sukun yang kedepankan. Asalnya dia di setelah alif. Cuman alif tidak punya harokat. Setelah dia diganti, asalnya ya tadi. Jelas sudah? Jelas itu dari mana hudan? Itu tanwin yang dimajukan ke depan. Jelas ini? Jadi ini contoh untuk yang bertanwin. Contoh untuk yang bertanwin semuanya. Masya Allah. Iya. Jadi asalnya hudan, asalnya apa? Kalau dimunculkan ya-nya. Kalau dimunculkan ya-nya. Ula'ika ala hudayin. Paham? Kalau dimunculkan ya-nya. Ula'ika ala hudayin. Ya enggak? Hudayin. Ya berharokat kasro kan? Sebelumnya apa? Fathah. Maka dia diganti menjadi apa? Alif. Jadilah apa? Hudan. Sama. Hudan. Ya sudah dimajukan tandanya. Jadinya apa? Hudan. Kasronya apa berarti tandanya ini? Dohir atau mukaddaro? Mukaddaro. Paham gak ini? Nah, ini kita sudah rinci seperti itu karena kita sudah buku di atas. Tidak bisa lagi dikasih kulit-kulitnya saja. Harus dirinci kejadiannya. Karena kita sudah buku ketiga. Ya, sebelum nanti datang buku ke-4, ke-5 itu kan lebih rinci, sudah dirinci memang oleh penulisnya. Jelas ini insya Allah supaya kita tidak kaget. Nah, selesai pada isi mufrad yang bertanwin. Sama saja apakah kasronya dohir nampak atau kasronya apa? Muqaddaro. Contoh dohir bismillahirrahmanirrahim. Contoh muqaddaro ulaika ala hudan. Paham ya? Jangan sampai ada mengatakan, kan nampak fathahnya. Bukan, fathahnya itu punyanya dal. Alamat irob itu pada alifnya. Alamat irob itu pada siapa? Alif bengkoknya. Paham gak ini? Ya? Tapi kalau ada yang tanya lagi, tanwinnya kan pada dal. Berarti dia huruf terakhir. Enggak, tanwin itu dikasih maju saya ke depan karena ketemu dua huruf sukun. Dipahami ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Itu jawaban semua dari pertanyaan kalau ada yang bertanya. Wafi jam'i taksir ilmu sharifi. Tempat kedua yang beralamatkan kasro adalah pada jama' taksir yang munsharif, sama juga yang bertanwin. Pada jama' taksir yang bertanwin. Nah, contoh lirrijali nasibum mimma tasabu. Mana dia? Lirrijali. Tanwin asalnya rijalun, rijalan, rijalin. Paham ini? Iya. Selesai, mudah saja ini. Mudah saja. Ya. Wa bi jam'il muannas salim, demikian pula yang beralamatkan kasro kalau di jar adalah jamak muannas salim. Wa ma humila alaihi, dan apa yang dibawa kepadanya, diikutkan padanya mulhaknya. Yang semisal kemarin yang tidak sama. Nah, contoh wa kul lil mu'minati, lihat. Lil mu'minati di jar itu dengan tanda apa? Kasro. Wa marartu bi ulatil ahmali. Syaitina mana? Ulati. Paham? Itu ulati. Selalu ulati. Dikasro lagi dengan apa? Dijar lagi dengan kas? Kasro. Kemarin dinasab dengan kasro. Apakah dia jamak muannas salim? Bukan. Tapi dia mulhaq. Diikutkan kepada jamak muannas salim. Jelas ya? Mudah ini. Masya Allah. Selesai. Tiga tempat saja yang beralamatkan kasro. Jadi kasro itu isim mufrad bertanwin, jama taksir bertanwin, dan jama muannas salim. Sekarang niabatul ya yanil kasro. Ya menggantikan kasro. Ya menggantikan kasro. Beliau berkata, wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil qabdi fi salasati mawadi'a. Sama juga, tiga juga. Adapun ya, maka dia menjadi tanda untuk khabd pada tiga tempat. Kasro tiga tempat, ya juga berapa? Tiga tempat. Apa itu? Satu, fil asma'is sittah, pada isim-isim yang enam. Nah contoh, irji'u ila abikum, mana dia? Abikum. Kama amintukum ala akhihi, mana dia? Akhihi. Wa marotu bihamika wa fika wa hanika, mana dia? Hamika, fika, hanika, semuanya. Wal jaridil kurba, mana dia? Di. Saya sedang, ini gampang saja, masya Allah. Kan tak keluar dari enam. Wafil musanna, wama humila alai. Tempat kedua pada isim musanna dan apa yang diikutkan atasnya, mulhaknya. Yang beda, ya, dari sisi lafadznya, tapi beda dari sisi aslinya. Tapi sama dari sisi bentuknya. Nah contoh, hatta ablogo majma'al bahroini. Mana dia? Al-bahroini. Ini majrur, kan dia mudhofun ilai. Wa marartu bithnaini, ini mulhaknya. Marartu bithnaini, mulhaknya ini. Alamatnya juga dengan ya. Watnataini, sama. Alamatnya juga dengan ya, ini mulhaknya. Gampang. Yang ketiga, wa fi jam'il mudzakkari salim wa ma humila alai. Demikian pula yang beralamatkan ya adalah pada jama' mudzakkar salim dan apa yang diikutkan atasnya, sama mulhaknya juga. Mulhaknya juga. Nah, contoh kul lil mu'minina, mana dia? Al mu'minina, majrur dengan tanda apa? Ya. Fa it'amu sittina miskinan, mana dia? Sittina, bukan miskinan, kan miskinan isim mufrad. Paham ini? Sittina, ini jam mudzakkar salim atau mulhak? Mulhak. Sudah kasih kemarin bahwa lafaz ukur bilangan puluhan semuanya mulhak. Semuanya mulhak terhadap jama' mudzakkar salim. Kecuali 10. Kecuali berapa? 10. Sekarang lanjut. Selesai. Niabatul fathah tian al-kasro. Fathah menggantikan kasro. Setelah selesai dari ya, maka fathah. Sekarang terakhir. Wa ammal fathah tu fatakunu alamatan lil-khafdi. Adapun fathah, maka dia menjadi tanda untuk khafd. Jar fi ismi ladzi la yansharif, langsung pada isim yang tidak ber tanwin. Apakah mufrad atau jamak taksir? Yang penting tidak bertanwin. Apakah dia mufrad atau apa? Jamak taksir. Yang penting dia tidak bertanwin, pasti dia majrur dengan apa? Majrur dengan apa? Fathah, pengganti dari kasro. Masya Allah. Nih. Yeah. Mufrad dan kana, apakah dia isim mufrad? Nah, contoh wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail. Lihat. Ibrahim, Ismail isim mufrad. Fahayyu bi ahsana minha. Mana dia? Ahsana. Kalau Ibrahim, Ismail, dia tidak ditanwin karena nama ajam. Kalau ahsana, karena dia wazan fi'il. Sifat bersama wazan fi'il. Paham? Yang kita sudah ambil sebelumnya di buku Tuhfah alasan. Au jam'i taksirin. Atau dia jama' taksir. Tentunya yang tidak bertanwin itu. Nah contoh, min mahariba. Ini jama' taksir ini. Sigo muntahal ju. Jumu. Dan antum sudah ketahui sebelumnya bahwa sigo muntahal jumu termasuk isim yang tak ditanwin. Karena dua sebab atau satu sebab? Satu sebab saja, yaitu sigo muntahal jumu. Jelas ya? Setelah itu, setelah antum tahu ini, antum sudah jelas bahwa namanya isim mufrad, jamak taksir, kalau tak ditanwin, dijar dengan tanda apa? Fathah. Tapi kadang keluar dari itu. Kadang tidak fathah. Ini perlu perhatikan. Illa kecuali idha udifa. Kecuali kalau dia diidofakan. Artinya dia menjadi mudof. Serta ini. Kecuali dia diidofakan. Ini ada isim dah ditanwin. Tapi dia mudof. Kembali tidak jadi dijar dengan fathah. Tapi kembali ke asalnya. Yaitu dijar dengan apa? Kasro. Maka yang kata beliau. Nah. Fi ahsani takwimin. Lihat itu. Seharusnya kan, seandainya tidak ada takwimin, tidak ada mudhof nilainya, maka antum baca apa? Fi ahsana. Tapi sekarang dia sebagai mudhof, kembali ke asal. Dijar dengan apa? Kasro. Jadi ingat, dia jar dengan fathah dengan syarat tidak diidofakan. Apabila diidofakan, kembali dengan apa? Kasro. Ingat baik-baik itu. Di dalam baca kitab, ya, kalau pemula jarang pikirkan itu. Dia kira kalau di jar, kalau tidak ditanwin, langsung fathah. Padahal harus dia lihat cepat setelahnya. Apakah ada mudhof ilainya atau tidak. Paham ini pertama? Ya, karena ini alamat setelahnya baru dilihat. Setelahnya baru ditahu. Beda kalau sebentar yang satu. Audakholat alaihi al. Atau kalau masuk, kecuali kalau masuk padanya apa? Al. Karena kalau isim yang tidak bertanwin, kalau ada alnya, kembali dijar dengan apa? Kembali dijar dengan apa? Kasro. Kalau ini gampang ini. Lihat ada alnya walaupun asalnya tidak ditanwin. Tapi kalau ada alnya langsung di kasro. Ini gampang ini karena dilihat di depannya. Dilihat di depannya. Contoh. Nah. Contoh. Wa antum akifuna fil masajidi. Wa antum akifuna fil masajidi. Seandainya tidak ada alnya ini dibaca apa? Fi masajida. Tapi karena ada alnya langsung dibaca apa? Fil masajidi. Paham ini? Alhamdulillah. Itu saja. Kecuali ini. Kecuali kalau diidofakan dan beral. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala alamata al-jazmi. Alamata, asalnya alamatani al-jazmi. Tapi karena dia diidofakan jadi dihilangkan nunnya. Alamata al-jazmi. Dua tanda jazm. Dua tanda jazm. Kata beliau walil jazmi alamatan. Untuk jazm ada dua tanda. As-sukun wahul aslu. Satu sukun ini asalnya. Asal daripada jazm tandanya adalah apa? Sukun. Walhaqu wahuwa naibun anhu. Dan alamat kedua adalah penghilangan. Dan ini pengganti dari sukun. Penghilangan di sini umum. Bisa hilang nun atau huruf, hilang huruf il. Illa. Sebentar akan diceritakan. Maudhu sukun. Tempatnya sukun. Tempatnya sukun. Kata beliau fa'amma sukunu payakunu alamatan lil jazmi fil fi'ilil mudari illa fil fi'ilil mudari as-sahihil akhir alladhi lam yattasil bi akhiri syai. Masya Allah. Adapun sukun maka dia menjadi tanda untuk jazm pada fi'il mudari as-sahihil akhir. Satu, yang sahih akhirnya, karena kalau mu'tal akhir bukan sukun. Dia harus sahih akhir. Tahu sahih akhir? Huruf terakhirnya bukan waw, alif, ya, atau ham? Hamzah. Waw, alif, ya. Tiga saja. Ya. Yang huruf akhirnya bukan waw, alif, atau? Ya. Paham gak ini? Tiga saja. Gak usah dilanjut. Tiga saja. Iya. Jadi itu dia. Alladhi lam yattasil bi akhiri syai. Dengan syarat. Dia sohi akhir. Syarat pertama itu sohi akhir. Syarat kedua alladzi lam yattasil bi akhiri syai, tidak bersambung dengan akhirnya apa? Sesuatu. Karena kalau mu'tal akhir hilang huruf terakhir, kalau bersambung dengan sesuatu alif waw ya, maka dengan penghilangan apa? Nun. Paham dua syaratnya itu? Di garis bawah itu dua syaratnya. Jadi fi'il mudhari akan dijazm dengan sukun. Dua syarat. Satu, sohi akhir. Paham? Syarat kedua, alladzi lam yattasil bi akhiri syai, tidak bersambung dengan akhirnya apa? Sesuatu. Karena walaupun sahih akhir, kalau ada alif waw dan nun, alif waw dan ya, kembali penghilangan apa? Nun. Paham? Paham Ahmad? Nah, contoh lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini penuh ini. Yalid, yulad, yakun. Paham ini? Banyak. Semuanya dijazm dengan apa ini? Sukun. Karena apa? Dia fi'il mudhari sohi akhir. Selesai. Sekarang niabatul hati ani sukun. Penghilangan menggantikan sukun. Penghilangan menggantikan sukun. Wa ammal hatfu payakunu alamatan lil jazmi fi. Adapun penghilangan maka dia menjadi tanda untuk jazm pada satu, al fi'il mudhari al mu'tal lil akhir. Satu fi'il mudhari mu'tal akhir. Apa itu fil mudhari mu'tal akhir? Kata beliau, wa huwa ma akhiruhu harfu illatin, yaitu dia adalah apa yang akhirnya adalah huruf illa. Wa huruful illati, dan huruf illa adalah al alif, alif wal waw, waw wal ya, ya. Nah, contoh dijazm dengan penghilangan semua itu. Walam yakhsha illallah. Syahid mana kita? Syahidnya? Yakhsha. Apa yang hilang? Apa yang hilang? Dari mana ditahu? Fathah akhirnya. Paham kan? Ya. Wa may yad'u ma'allahi. Mana syahid kita? Yad'u. Apa yang hilang? Dari mana ditahu? Dommah. Paham? Huruf terakhirnya. Wa may yahdillah. Mana dia? Yahdi. Apa yang hilang? Dari mana ditahu? Kasro. Paham Ubat? Alhamdulillah. Wa fil af'alil lati rubbuha bi tsabatin nun. Tempat kedua demikian pula terjadi penghilangan pada fi'il yang rofaknya dengan tetapnya nun. Nah contoh, intatuba, apa yang hilang? Nun. Hah? Nun. Wa intasbiru wa tattaku, apa yang hilang? Nun. Wala takhofi wala tahzani, apa yang hilang? Nun. Sama semua. Hilang nunnya semua, dijazm semuanya. Selesai? Selesai? Selesai. Masih banyak waktu tak? Kita baca. Ini kesimpulan-kesimpulan. Sudah lewat semua ini, kesimpulan. Mujmalul mu'arabatis sabiqah. Global kata-kata yang mu'arab telah lewat. Maksudnya secara umum yang telah lewat. Ini sebagai kesimpulan. Ya? Sebagaimana kebiasaan mutaqaddimin, ulama terdahulu, setelah mereka membahas dengan rinci, maka mereka setelah itu kasih apa? Kesimpulan umum dari apa yang telah lewat. Untuk mengingatkan sebagai latihan bagi pemula. Paham ini? Sebagai latihan bagi pemula. Lihat faslun. Fasl, fasl itu di bawahnya bab. Di bawahnya masalah bahkan. Ya, karena susunan dalam susunan kitab itu, pertama kitab. Kedua bab. Ketiga masail. Keempat fasl. Bisa juga mereka tukar fasal baru masail. Karena masalah di bawah bab. Fasal di setelahnya masalah. Fasal. Fasal. Jami'u ma taqaddama minal mu'rabati kisman. Seluruh ma taqaddama, apa yang telah lewat, minal mu'rabati, dari kata-kata yang di'irab, mu'rabat katanya. Paham? Dari kata-kata yang di'irab, perhatian beda itu ya. Jadi kalau dia bilang mu'rab kata-kata yang di'irab, kalau dia bilang i'rab, antum langsung bilang alamat, alamat. Paham ini? Perhatikan, bedakan. Jami'u ma taqaddama minal mu'rabati, seluruh apa yang telah lewat dari kata-kata yang di'irab. Kisman terbagi dua secara umum. Kismun yu'rabu bil harakat. Ada bagian yang di'irab dengan harokat. Wa kismun yu'rabu bil huruf. Ada juga bagian yang di'irab dengan apa? Huruf. Ya kan? Tidak keluar dari itu. Kemudian kata beliau, wal mu'rabatu bil harokat. Sekarang yang di'irab dengan huruf. Dengan harokat. Falladhi yu'rabu bil harokati arba'atu anwa'in. Maka yang di'irab dengan harokat ada empat jenis. Semua tandanya harokat. Satu alismul mufradu. Si mufrad. Kan dia harokat alamatnya. Wajam utaksiri. Alamatnya harokat. Wajam ulmu anas salim. Alamatnya apa? Harokat. Wal fi'ilul mudari alladhi lam yattasil bi akhiri syait. Demikian pula fi'il mudari yang tidak bersambung dengan akhirnya apa? Sesuatu. Ini irobnya semua dengan apa ini? Harokat. Walaupun ada keluar sebentar. Wa kulluha turfa'u bi dhamma. Semuanya dirofa dengan dhamma. Betul itu? Betul itu tanpa terkecuali. Isim, coba kita lihat. Isim mufrad rofa dengan apa? Dhamma. Isim jamak taksir? Dhamma. Jamak nasalim? Fi'il mudhari? Paham? Makanya beliau bilang semua dirofa dengan dhamma. Masya Allah. Wa tunsabu bil fathah. Semua dinasab dengan fathah. Apakah itu betul? Tidak semua. Paham? Tidak semua. Karena ismul ladzi la yansari dinasab dengan apa? Nah, bukan itu. Karena jama' munasalim dinasab dengan kasro. Berarti keluar jama' munasalim di situ. Enggak usah ditulis, ada sebentar setelahnya. Iya. Wa tuhfadu bil kasro, dan dia dijar dengan kasro semuanya? Enggak. Karena fi'il mudhari enggak dijar. Paham? Fi'il mudhari enggak dijar. Demikian pula siapa? Ismul ladzi la yansari dijar dengan apa? Fathah. Kecuali tidak terpenuhi syaratnya. Waktu jazamu bisukun, semuanya dijazam dengan sukun, betul? Tidak, karena fi'i isim tidak ada yang dijazam. Isim mufrad tidak, jamak taksir tidak, jamak nasalim tidak. Ini hanya berlaku pada siapa? Fi'il mudhari itu pun harus sahih akhir. karena mu'tal akhir sudah tidak lagi dengan harokat. Pas dia dijazm, cocok. Rofa nasab harokat. Tapi pas dijazm, bukan dengan harokat. Tapi dengan apa? Penghilangan huruf terakhir. Paham gak ini? Ya, ini masya Allah. Iya. Makanya kata beliau, wa kharaja an dalika salatatu asya. Keluar dari hal itu, ketentuan umum tadi, tiga perkara. Apa itu? Al-ismul ladzi la yansharif. Satu, isim yang tidak bertanwin mufrad dan kana au jam'a taksirin. Apakah dia mufrad atau jamak taksir? Yang penting tidak bertanwin. Fa innahu yukhfadu bil fathah. Sungguh dia dijar dengan fathah. Paham? Tapi malam yudof au tadkhul alaihi al. Selama dia tidak mudof dan tidak masuk padanya apa? Al. Karena kalau dia mudof atau masuk padanya al, kembali dijar dengan apa? Kasro di atas a asal. Paham? Paham, Pak Ahmad? Mana bukunya? Hah? Oh, kosong. Alhamdulillah. Masya Allah. Bukunya kosong ya, walaupun badannya berisi. Alhamdulillah. Pantasan dia lihat. Tulisin, antum tulisin. Tulis tangan nanti. Daripada beli buku baru. Iya, tak? Antum tulis tangan. Alhamdulillah. Cetakannya dia rusak. Alhamdulillah. Wajamul mana salim, keluar pula jama mana salim. Wa mahumila alaihi, dan apa yang diikutkan padanya. Kenapa keluar? Fa innahu yunsabu bil kasro. Karena dia dinasab dengan apa? Karena dia dinasab dengan apa? Kasro. Wal fi'lul mudhari' al mu'tal akhir. Demikian pula yang keluar adalah fi'il mudhari' al mu'tal akhirnya. Kenapa? Fa innahu yujzamu bihadfi akhirihi. Karena sesungguhnya dia dijazm dengan penghilangan akhirnya. Wa taqaddamat amsilatu dalika, dan telah lewat contoh itu semua. Iya kan? Telah lewat contohnya. Alhamdulillah. Sekarang al-mu'robatu bil huruf. Yang di'rob dengan apa? Huruf. Walladhi yu'robu bil huruf fi arba'atu anwa'in. Yang di'rob dengan huruf ada empat perkara. Empat jenis. Satu al-muthanna. Huruf semua kan? Marfu, mansub, majrur, semuanya huruf. Wa mahumila alai, dan apa yang diikutkan padanya. Wa jam'ul mudzakkar salim wa mahumila alai. Demikian pula yang di'rab dengan huruf adalah jama' mudzakkar salim dan apa yang diikutkan padanya. Wal asma'u sittah. Dan asma'u sittah. Dia juga di'rab dengan apa semuanya? Huruf. Wal amfilatul khomsah. Demikian pula amfilatul khomsah. Siapa amfilatul khomsah ini? Yang kita kenal dengan sebelumnya apa? Af'alul khomsah. Sama saja. Muantum bilang af'alul khomsah, amfilatul khomsah. Sama saja. Sama saja. Insya Allah dipahami kan? Iya. Karena amfilatul khomsah, kata mereka, contoh yang lima. Contoh yang lima. Af'alul khomsah, bentuk yang lima. Sama juga. Sama semuanya. Muantum bilang af'alul khomsah, amfilatul khomsah. Tidak ada. Tidak perlu berkelahi. Dipahami ini kan? Karena kalau kita tanya apa pengertian af'alul khomsah, dia akan bilang maktasola bihi alif litnai aw wawul jama'ah aw ya'al mu'anatsatil mukhatabah. Af'alul khomsah itu pengertiannya. Apa yang bersambung dengan alif litnai, wawul jama'ah dan ya'al mu'anatsatil mukhatabah. Kalau ditanya lagi, apa pengertian amfilatul khomsah? Dia kasih tahu begitu juga. Maktasola bihi alif litnai aw jama'ah aw ya'al mu'anatsatil mukhatabah. Jadi sama pengertiannya. Makanya dalam masalah ini tidak usah saling bantah. Karena kadang sebagian orang, wah yang benarnya bukan af'alul khomsah, tapi apa? Amtilatul khomsah. Dia tidak lihat penyertian yang dikasih oleh ulama bahasa. Makanya sebagian ulama mengatakan, fala musyahata fil istilah. Tidak perlu berkelahi dalam istilah. Paham kan? Karena penyertiannya sama, takbirnya yang beda. Dipahami ini? Alhamdulillah. Selesai. Ini semua. Sekarang tinggal rinci. Fa'ammal musanna, maka adapun isim musanna. Kita ambil atau tidak usah dulu? Terlalu banyak? Tidak usah dulu? Kita akhirkan? Akhirkan. Alhamdulillah, masya Allah.